marsa sampun hagemagemanan tenanan menggak diduga mindah niki jatuh karman beline rehatan hati dumugi ide yang wibi asum berkewar nugraha. Terima kasih.